Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bir'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wal 'iyadu billah. Ikhwani kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radhiyallahu anhum dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan hidayahnya itulah kita telah dapat menjalankan aktivitas ibadah, menjalankan ibadah, berbagai macam ibadah kepadanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja ibadah yang kita lakukan dalam keseharian ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan Jannatul Na'im. Kemudian salawat dan salam kepada nabiyuna, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang ya sebagian daripada nawaqidul tauhid, itu pembatal daripada tauhid. Kita sejelaskan ya di antara pembatal tauhid yang pertama yaitu asyirkul akbar, yaitu syirik besar. Dan kita juga jelaskan itu macam-macam daripada atau jenis-jenis daripada syirik akbar ini. Dan juga kita sudah jelaskan bahwasanya pembatal tauhid yang kedua yaitu al-kufrul akbar, yaitu kufur besar. Ya. Yang mana juga kita jelaskan ya berbagai macam jenis atau contoh-contoh daripada bentuk kufur akbar ini. Insyaallah pada kali ini ya kita akan lanjutkan ya di antara pembatal tauhid yang ketiga yaitu an-nifaqul akbar, yaitu nifaq akbar. Yang kita masuk di sini adalah nifaq atau kemunafikan al-i'tiqadi, yaitu keyakinan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya nifaq itu atau bentuk kemunafikan itu ada dua. Ada nifaqul akbar dan ada nifaqul asghar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba menjelaskan yaitu tentang anifakul akbar, yaitu kemunafikan besar yang berbentuk dalam masalah i'tiqadi, berbentuk masalah keyakinan. Ketahuilah wahai kaum muslimin, semoga antum semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kata-kata nifak ya dalam bahasa Arab itu artinya adalah ikhfa'us syai', yaitu menyembunyikan sesuatu. Ya, dalam lughah atau dalam bahasa, secara bahasa disebutkan oleh ahli lughah ya bahwasanya arti daripada nifak itu secara bahasa itu menyembunyikan sesuatu. Adapun setelah pengertian atau definisi nifak ini menurut istilah syar'i, yaitu bahwasanya seorang insan, seorang manusia menampakkan keimanan kepada Allah. Mereka menampakkan keimanan kepada Rasul, kepada malaikat. Mereka menampakkan keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menampakkan keimanan ya kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Namun mereka menyembunyikan ya lawan dari itu semua. Artinya apa? Mereka menyembunyikan ya kekufuran ya kepada rukun-rukun iman yang kita sebutkan di atas. Pendengar hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya orang-orang yang melakukan kemunafikan ini atau kita sebut dengan orang yang munafik ya, secara zahir ya mereka di depan manusia ya menampakkan bahwasanya dirinya adalah seorang yang menganut Islam, seseorang yang menganut agama Islam. Dia menampakkan kepada manusia bahwasanya dia adalah seorang muslim. Ya, mungkin saja dia beramal atau melakukan ibadah-ibadah di depan mereka. Ya, seperti mereka sholat, melakukan ibadah sholat, melakukan siam puasa, mereka berhaji. Ya, mereka tampakkan itu semua ya kepada manusia. Tetapi dalam hatinya, ya mereka tidak beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembunyikan ya kemunafikan mereka, kekufuran mereka. Ya mereka tidak mau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya mereka tidak beriman terhadap ya uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mau beriman ya kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan asma dan sifatnya. Dan juga mereka ya tidak mau beriman ya dalam hati mereka, dalam keyakinan mereka ya bahwasanya mereka itu tidak mau beriman terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia membenci ya benci kepada risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka itu tidak mau beriman terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman kepada Zabur, Taurat, apalagi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka tidak meyakini bahwasanya azab kubur itu tidak ada, kata mereka. Ya, mereka tidak meyakini bahwasanya hari berbangkit itu tidak ada. Dan mereka yang meyakini ya dalam hati mereka itu mereka meyakini bahwasanya ya agama Nasara, agama Yahudi dan lain sebagainya daripada agama-agama yang dianut oleh orang kufar, mereka meyakini itulah agama yang benar. Mereka meyakini bahwasanya agama kufar itu adalah agama yang lebih baik daripada Islam. Dan inilah keyakinan ya yang dibawa oleh orang-orang munafik. Ya, mereka meyakini bahwasanya Islam itu agama yang kurang. Ya, bahwasanya agama Islam itu tidak cocok lagi atau tidak sesuai lagi, tidak pas ya dipraktikkan dalam zaman sekarang ini. Ya, mereka meyakini bahwasanya di dalam Islam itu terdapat kezaliman ya kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Ya, mereka meyakini dalam hati mereka bahwasanya Islam itu menzalimi kaum wanita. Ya, dan mereka meyakini bahwasanya sebagian daripada syariat-syariat Islam itu terdapat padanya, ya, kezoliman. Ya, maka mereka juga mengatakan, ya, dalam hati mereka bahwasanya Islam itu tidak membawa, ya, kemaslahatan pada umatnya. Inilah keyakinan-keyakinan, ya, yang dibawa atau yang disembunyikan oleh orang-orang munafik dalam hati mereka. Yang mana keyakinan-keyakinan ini, ya, dapat mengeluarkan mereka dari agama. Ya, sebagaimana juga kita sebutkan dalam pembahasan syirik akbar dan kufur akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun, ya, hukum terhadap orang munafik ini yaitu sama seperti hukumnya orang musyrik, yaitu orang-orang yang melakukan syirik akbar atau orang-orang yang melakukan kufur akbar. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Sesungguhnya bahwasanya orang-orang munafik ini pada hakikatnya mereka adalah orang kufar. Ya, seolah lagi bahwasanya hakikatnya bahwasanya orang-orang munafik ini adalah orang kufar. Bahkan mereka itu, ya, keadaan mereka itu lebih jelek daripada orang-orang kufar. Ya, karena sesungguhnya mereka menambah kekufuran mereka. Ya, menambah kedustaan, ya, penipuan, ya, dan lain sebagainya. Maka bahaya mereka ini terhadap kaum muslimin ini lebih dahsyat. Ya, lebih besar bahaya mereka ini, ya, bagi orang-orang kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu menyusup pada, ya, pada saf-saf atau pada barisan kaum muslimin. Ya, kemudian mereka menampakkan bahwasanya diri mereka itu adalah orang-orang yang beriman, ya, adalah orang-orang yang menganut agama Islam. Namun sebaliknya mereka adalah orang-orang yang memerangi Islam dengan atas nama perbaikan. Maka dari itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang munafik ini azab mereka itu lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan dengan orang-orang kufar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik itu di dalam, ya, tingkat yang paling rendah, ya, di dalam neraka. Kaum muslimin pendengar hang rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik ini mereka mempunyai amalan-amalan kufriyah, amalan-amalan kekufuran yang mereka sembunyikan di dalam kemunafikan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya. Nah, sebagaimana dalam surah At-Taubah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka, ya, kejelekan-kejelekan mereka. Ya, kejelekan-kejelekan orang munafik, ya, di dalam amalan-amalan mereka yang bentuk kekufuran. Di antara, ya, amalan-amalan kufur, ya, ya, amalan-amalan yang berbentuk kufur, di antaranya adalah al-istihza'u billahi wa bi rasulihi wa bil Qur'an. Ya, mereka memperolok-olok Allah, mereka memperolok rasulnya dan memperolok Al-Qur'an. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab." Ya. Kalau seandainya kamu tanya mereka, sungguh mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ini bersenda gurau, wa nal'ab, dan bermain. Ya. "Qulna abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah, apakah dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersenda gurau, kalian memperolok Allah? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kamu memberikan uzur. Ya. Qad kafartum, janganlah kalian minta uzur. Sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka di dalam tafsir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di, dia mengatakan, walamma balaghahum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad alima bi kalamihim, tatkala telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berita mereka, ya tatkala sampai bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkataan-perkataan mereka, ja'u, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tazuruna ilaih, mereka minta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wayakulun, dan mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami ya hanya bermain-main dan bersenda gurau. Maksudnya, natakallam bikalam la qasdala nabi, ya kami mengatakan perkataan yang kami tidak punya maksud, ya wala qasdalana bita'ni wal 'aib, dan kami tidak bermaksud pada perkataan kami ini untuk mencela. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya tidak diterima uzur mereka, ya tidak diterima uzur mereka, dan tidak juga atas kedustaan mereka itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya pada surah yang kita bacakan tadi, pada ayat yang kita bacakan tadi, kul, katakanlah ya wahai Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian bersenda gurau? Ya, maka Imam As-Sa'di mengatakan, fa innal istihza'u billah, ya fa inna istihza'a billahi wa ayatihi wa rusulahu, sesungguhnya ya istihza, memperolok-olok Allah, memperolok bersenda gurau dengan ayat-ayat Allah dan rasulnya, itu merupakan bentuk kekufuran. Mukhrijun 'anil millah, ya yang dapat mengeluarkan dari agama. Limadha? Ya, kenapa? Li'anna aslad din mabniun 'ala ta'zimillahi wa ta'zimi dinihi wa rusulihi. Wal istihza bi syai'in min dhalika munafin dhalika al-asal. Ya. Kenapa istihza ini tidak boleh? Ya, atau memperolok yang tidak boleh, memperolok Al-Quran, memperolok Allah. Kenapa? Karena asal agama ini adalah dibangun. Ya, dibangun di atas pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di atas pengagungan agamanya. Ya, dibangun agama ini, dibangun di atas pengagungan Rasulnya. Maka istihza, memperolok-olok atau bersenda gurau dengan sesuatu yang kita sebutkan di atas, maka itu adalah menafikan ya asal ini, prinsip ini. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Sya'di dalam tafsirnya Karim Rahman. Ikhwani azani Allahu ayyakum. Kemudian ya amalan ya kekufuran orang munafik ini di antaranya yaitu mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, wa minhum man yalzimuka fi shadaqat, dan ada di antara mereka, artinya di antara orang kufar itu, may ya'zimuka, yaitu orang-orang mencela kamu dalam permasalahan sedekah. Maksudnya ya, wa minal munafik, ya ada di antara orang-orang munafik itu ya yang mencela kamu di dalam pembagian sedekah. Ya, maka mereka menuduh kamu wahai Muhammad, kamu itu tidak adil ya dalam pembagian sedekah. Ini adalah bentuk atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Rasulullah, menuduh Rasulullah tidak adil adalah merupakan ya kekufuran atau merupakan bentuk kemunafikan yang dapat mengeluarkan seseorang ya dalam agama, dari agamanya. Kemudian yang ketiga itu berpaling dari agama Islam atau mencela agama Islam, ya beramal atau melakukan atau menghalang-halangi manusia ya dari Islam, ya menghalang-halangi manusia supaya tidak berhukum dengan hukum Islam, ya inilah bentuk-bentuk amalan atau perbuatan-perbuatan yang i'tiqad-i'tiqad yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu mari. Ya. Mari kita kepada apa yang telah diturunkan Allah kepada rasulnya. Maka ra'aital munafiqina. Maka kamu lihat bahwasanya orang-orang munafik itu yasudduna 'anka sududa. Maka mereka betul-betul menghalangi kamu. Kemudian yang keempat itu mereka berhukum dengan hukum-hukum orang kafir. Mereka bersemangat yang melaksanakan ya undang-undang yang dibuat oleh orang-orang kafir. Ya dibandingkan berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 60. Alam tara ila alladhina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Apakah kamu tidak melihat ya kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya itu mereka itu orang-orang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada kamu? Mereka menyangka beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu. Yuriduna itahakamu ila tawud. Mereka ingin berhukum kepada tawud. Waqad umiru, dan sungguh mereka diperintahkan ayyak furubi, supaya mereka ingkar terhadap tawud tersebut. Wa yuridu syaitan, maka syaitan menginginkan. Ayudillahum dalalan ba'ida. Bahwa syaitan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi inilah ya bentuk-bentuk amalan orang kufar, orang-orang munafik. Ya mereka menghalang-halangi kaum muslimin. Ya. Atau mereka berhukum dengan hukum-hukum orang kufar. Berhukum dengan undang-undang yang dibuat oleh orang-orang kufar. Ya mereka tidak mau atau berpaling daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada mereka ya diperintahkan untuk ya berhukum mengingkari ya undang-undang atau kanun-kanun atau undang-undang yang dibawa atau yang dibuat oleh orang-orang kufar. Kemudian yang kelima, yaitu mereka tolong-menolong bersama orang kufar. Ya, mereka saling tolong-menolong atau mereka pro ya bersama orang-orang kufar. Ya, mereka tidak mau tolong-menolong bersama orang-orang muslim. Ya, karena sesungguhnya orang munafik ini, ya, sebagaimana kita katakan tadi, bahwasannya sesungguhnya mereka itu pada hakikatnya adalah orang kufar. Maka mereka, ya, saling tolong-menolong bersama saudara-saudara mereka dari orang kufar. Dan mereka tidak mau tolong-menolong bersama orang-orang kaum muslimin. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 51 sampai 52. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara itu sebagai pemimpin. Ya. Sebagian kamu dan sebagian lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Maka barang siapa yang berwala kepada mereka atau berlitas kepada mereka, fa innahu minhum, maka sungguhnya mereka itu ya termasuk daripada orang-orang kufar. Innallaha la yahdi qaumal zalimin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Fataral ladina fi qulubihim marad, ya, dan kamu akan melihat orang-orang yang dalam hati mereka itu ada penyakit. Ya, itu orang-orang munafik. Yusari'una fihim. Ya, mereka bersegera ya kepada orang-orang kufar. Ya, menolong orang kufar. Yaquluna nakhsha an tusibana da'ira. Maka mereka mengatakan, nakhsha, kami takut bahwasanya akan menimpahkan bencana. Fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Maka mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan. Au amri min indih, atau perkara dari sisinya. Faisbihu ala ma asarru fi anfusim nadimin. Maka jadilah mereka, artinya jadilah orang-orang munafik ini, ya, menjadi menyesal. Mereka nadimin, menyesal terhadap apa yang mereka sembunyikan di dalam hati, dalam jiwa-jiwa mereka. Jadi dikatakan oleh imam, ya, oleh imam para mufassir, yaitu Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya, ya, dalam masa, dalam ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya Allah itu melarang, ya, kaum muslimin semuanya menjadikan para orang-orang Yahudi dan orang Nasara itu sebagai penolong, ya, sebagai pemimpin, ya, untuk kaum orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, bentuk kemunafikan yang disembunyikan oleh kufar ini adalah izharul farh. Mereka menampakkan rasa gembira, ya, bahagia ketika orang-orang kufar itu menang. Dengan kemenangan orang kufar, mereka bahagia, ya, dengan kemenangan orang kufar. Kemudian juga mereka bahagia ketika kaum muslimin mendapat musibah. Ya, mereka bahagia ketika kaum muslimin mendapatkan kemudaratan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza lakukum qalu amanna wa idza khalu 'addu 'alaykum al anabila min al ghaiz qul mutu bi ghaizikum inna allaha 'alimun bi dhati as sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, ha antum, kesinilah kamu, ya, merekalah, ya, mereka mencintai kamu, menyukai kamu, kamu mencintai mereka. Wala yuhibbunakum, padahal mereka, ya, tidak menyukai kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kullih, dan kalian semua beriman kepada kitab semuanya. Wa idza laqukum, ya, apabila orang-orang munafik itu menjumpai kalian, qalu amanna, mereka akan mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau, apabila mereka menyendiri, addu 'alaikum al-anabila min al-ghaiz, ya, mereka menggigit, ya, ujung-ujung jari mereka karena marah terhadap kalian. Qul mutu bi ghaizikum, katakanlah matilah kalian, ya, karena kemarahan kalian tersebut. Inna Allaha 'alimun bi dhati surur, sungguhnya Allah mengetahui, ya, terhadap isi hati kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum syai'a inna Allaha bima ya'maluna muhit. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika kalian memperoleh kebaikan, ya, tasu'hum, mereka bersedih hati. Ya. Wa in tusibakum sayyi'atun, dan jika kalian ditimpa satu musibah kejelekan, yafrahu biha, maka orang munafik ini gembira. Ya, mereka gembira terhadapnya. Wa in tasbiru wa tattaku, dan jika kalian sabar, jika kalian bertakwa, la yadurrukum kaiduhum, maka tidaklah memudaratkan kalian, ya, tidaklah memudaratkan kalian kaid, ya, tidaklah memudaratkan kalian pelaku perlakuan orang-orang jelek-jelek, orang-orang ya, perlakuan jelek orang-orang munafik ini. Ya, inna Allah bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah ya meliputi atau mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka ya, kita dapatkan pada zaman sekarang ini bahwasanya orang-orang munafik ini ya mereka itu enggan ya membantu orang-orang kaum muslimin. Artinya mereka tidak mau membantu orang-orang kaum muslimin ketika mereka mendapat musibah. Ya. Karena mereka sesungguhnya mereka benci ya terhadap kaum muslimin. Ya, dengan alasan mereka ya kaum muslimin tersebut bukan dari golongan kita. Ya, mereka bukan suku kita. Kita tidak sama suku sama mereka. Mereka bukan kelompok kita. Ya. Ini adalah ya bentuk hizib, ya bentuk apa golongan penggolongan ya kepada suku yang tidak mau membantu terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh di antara bentuk amalan kufur ya yang dilakukan oleh orang munafik ini adalah mereka mencela para ulama. Mereka mencela orang-orang soleh. Mereka mencela orang-orang kaum muslimin. Ya, yang mereka jujur dalam keimanan mereka. Yang mereka benci. Bahwasanya orang-orang munafik ini mereka benci terhadap. Ya, terhadap dakwah kaum dakwah para ulama. Ya, mereka benci terhadap kepada agama mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan. Ya, tentang orang-orang munafik ini. وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا. Apabila dikatakan kepada mereka, aminu berimanlah sebagaimana berimannya manusia. Maka qalu, maka mereka berkata, artinya orang-orang munafik ini berkata, أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا. Ya, apakah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Ya, mereka menganggap, ya, mereka mengatakan mencela bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bodoh. Ya, mereka mencela para ulama. Ya, mencela dakwanya para ulama. Ya, ini merupakan bentuk ya kemunafikan yang dapat mengeluarkan ya dari agama. Jadi pada saat ini ya kita mendapatkan sebagian atau kebanyakan daripada orang-orang munafik ini mereka mencela para ulama. Ya, mereka mencela ya orang-orang soleh dan juga mereka mencela dakwanya ya para dai-dai. Ya, mereka mencela orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan bentuk ya kemunafikan yang dilakukan oleh orang munafik ini adalah mereka memuji orang-orang kufar. Ya, mereka memuji orang kufar. Mereka memuji pemikiran-pemikiran mereka. Mereka menyebarkan pendapat-pendapat orang-orang kufar yang menyelisih Islam. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang berpaling ya kepada satu kaum yang mana kaum tersebut ya Allah murka terhadap mereka, ma hum minkum, tidaklah mereka dari kalian, wala minhum, tidaklah mereka itu dari golongan yang dimurkai tersebut. Wa yahlifuna 'alal kadhibi, maka mereka bersumpah di atas kedustaan. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Ya, inilah ya bentuk-bentuk ya amalan-amalan kufur atau amalan-amalan kemunafikan yang disembunyikan oleh orang-orang ya munafik tersebut dalam hati-hati mereka. Ya, bahkan mereka menyebarkan ya pemikiran-pemikiran yang menyisih Islam. Ya, dan mereka memuji atau mencintai pemikiran-pemikiran orang-orang kufar. Kaum muslimin pendengar hang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya orang-orang munafik ini mereka mempunyai sifat yang sangat banyak sekali. Ya. Bahwasanya orang-orang munafik ini mereka mempunyai sifat-sifat yang sangat banyak sekali. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya dalam Al-Qur'an dan juga sebagian juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Bahwasanya di antara sifat-sifat ya dari orang-orang munafik ini di antaranya adalah sedikit atau qillatut ta'ad. Ya, mereka mereka sedikit sekali melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Watakasul wal, mereka malas ya melaksanakan ibadah yang wajib ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila ssalati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik ini mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'u, maka Allah pun membalas tipuan mereka. Wa idza qamu, dan apabila mereka berdiri ila salat untuk melaksanakan salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Ya, yura'una an-nas, ya mereka mengharapkan supaya manusia melihat ya mereka. Ya, mereka memperlihatkan amalan-amalan mereka kepada manusia atau riya. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Ya, inilah ya bentuk atau sifat ya orang-orang munafik. Mereka sedikit sekali melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka malas melaksanakan kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian di antara sifat yaitu orang-orang munafik yaitu mereka penakut. Ya, mereka penakut, keluh kesah. Dan ini sifat ini merupakan ya salah satu sebab yang terpenting yang menjadikan mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Ya, dan menampakkan Islam. Ya. Seolah lagi bahwasanya rasa takut mereka atau penakutnya orang-orang munafik ini, keluh kesahnya orang-orang munafik ini, ini merupakan salah satu sebab atau sifat, ya, salah satu sebab yang menjadikan mereka menyembunyikan kekufuran mereka dan menampakkan Islam. Ya, kenapa? Karena sungguhnya mereka itu takut mati. Ya, karena sungguhnya mereka itu takut harta mereka itu dirampok karena kufuran mereka. Ya, harta mereka itu dirampas karena kufuran mereka. Ya, mereka itu tidak mempunyai sedikit pun rasa berani. Ya, tidak mempunyai sifat pemberani, tidak ada. Makanya mereka berperang ya, bersama orang-orang kufar. Mereka berlindung dengan kemunafikan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Ya, apabila kamu melihat mereka, tu'jibuka ajsamuhum, kamu ta'ajjub. Ya, kamu heran, kamu atau ta'ajjub kepada badan-badan mereka, jasad-jasad mereka. Wa ayyakulu tasma' liqaumim. Kalau seandainya mereka mengatakan sesuatu, tasma', maka kamu mendengar liqaulihim, perkataan mereka. Ka'annahum khushubum musannadah, seakan-akan mereka itu adalah kayu yang tersandar. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim. Ya, mereka menganyangka, mereka mengira bahwasanya setiap teriakan itu ya untuk mereka, atas mereka. Humul adu fahdharhum. Bahkan mereka itu adalah musuh, maka fahdharhum, maka peringatilah mereka. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Anna yufakun. Inilah ya bentuk-bentuk sifat ya mereka mempunyai. Dalam ayat ini mereka mempunyai jasad-jasad yang mengagumkan, ya, mempunyai body yang kuat, tetapi mereka penakut, ya, tidak mempunyai sifat pemberani sedikit pun. Ya, ketika datang sorakan-sorakan dari musuh mereka lari. Ini adalah ya sifat-sifat ya orang-orang munafik. Ya, maka mereka karena saking takutnya mereka, maka dia katakan ayat ini, karena saking takutnya mereka, tak kala mereka mendengar teriakan, bahwasanya mereka menyangka bahwasanya teriakan itu merupakan peringatan dari musuh yang akan menyerang mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat orang-orang munafik ini adalah dha'fut tafkir, yaitu lemahnya pemikiran mereka, dangkalnya pemikiran mereka. Wa qillatul akal, ya pendeknya akal mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, ya wa idza, dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah sebagaimana berimannya manusia, qalu, mereka menjawab, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami beriman sebagai berimannya orang-orang bodoh, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketahuilah bahwasanya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Maka ya jelas dalam ayat ini, jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada mereka, kepada kita semua, bahwasanya orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang bodoh, ya pemahaman mereka dangkal. Di antara ya bodohnya mereka ini, ya dijelaskan para ulama bahwasanya mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan ya kehidupan akhirat. Ya, mereka bersemangat mencari kehidupan dunia. Ya, mereka lemah atau tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketaatan ini merupakan sebab ya sebab kebahagiaan mereka kehidupan di kehidupan dunia dan akhirat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya di dalam sahih Al-Bukhari ya dan Muslim bahwasanya kaum orang-orang munafik ini ya mereka enggan, ya mereka tidak mau melaksanakan ya salat berjamaah, ya terutama salat yang paling enggan mereka lakukan berjamaah adalah salat isya ya dan salat subuh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asqala salat 'ala al-munafiqina salat al-isha wa salat al-fajr, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat fajar. Kalau seandainya mereka mengetahui apa ya pada apa-apa yang ada pada kedua salat tersebut, sungguh mereka akan mendatangi kedua salat tersebut meskipun dalam keadaan merangkak. Inilah ya bentuk ya kebodohan-kebodohan ya orang-orang munafik ini. Ya, mereka tidak mau melaksanakan ya salat, ya malas melaksanakan salat isya dan salat fajar secara berjamaah. Kemudian bahwasanya ya salah satu sebab bodohnya mereka itu adalah itu syaitan mempermainkan mereka. Ya, sehingga syaitan menjatuhkan mereka ya ke dalam ya azab Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ya merupakan salah satu sebab yang menghancurkan mereka, bahwasanya mereka memasuki nar jahannam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang perkara orang-orang munafik ini, yaitu bahwasanya istahwada alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbu syaitan ala inna hizbu syaitan humul khasirun. Bahwasanya syaitan menguasai mereka, fa ansahum, maka syaitan ya membuat mereka lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika hizbu syaitan, mereka itulah ya golongan-golongan syaitan. Ketahuilah bahwasanya golongan syaitan itu adalah orang-orang yang murgi. Kaum muslimin, pendengar hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ya sifat-sifat orang-orang munafik ini yaitu mereka selalu berubah-ubah. Ya, mereka tidak teguh terhadap pendirian mereka. Ya, mereka seperti bunglon. Ya, yang berubah. Ya, yang setiap saat berubah warnanya. Ya, disesuaikan sesuai dengan panasnya matahari. Ya, kalau siang dia mempunyai warna yang berbeda. Kemudian di pertengahan siang mempunyai warna yang lain, atau di malam hari atau di akhir siang mereka mempunyai warna yang lain, ya seperti bunglon. Ya, kalau meloncat kepada tumbuhan satu daripada tumbuhan yang lain, maka dia menyesuaikan warnanya terhadap ya tumbuhan atau pohon-pohon tersebut. Inilah bentuk orang-orang munafik. Ya, mereka selalu berubah-ubah, tidak teguh ya terhadap pendirian mereka. Ya, maka munafik mereka takut mengumumkan atau menampakkan kekufuran mereka. Sehingga kalau seandainya mereka menampakkan kekufuran mereka, pasti kaum muslimin ya akan memerangi mereka, akan membunuh mereka. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna." Ya, apabila mereka berjumpa orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalu ila syayatinihim, ketika mereka berjumpa bersama pemimpin-pemimpin mereka atau syaitan-syaitan mereka, qalu inna ma'akum, mereka mengatakan sungguhnya kami bersama kalian. Inna ma nahnu mustahzi'un, sungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berolok-olok. Maka dalam surat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mudzabzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilahu falan tajid lahu sabila. Ya, mudzabzabina, ya mereka ragu-ragu ya antara demikian, antara keimanan ya dan kekufuran. La ilaha ila, la ilaha ula, ya mereka bukan daripada orang-orang yang beriman. Wa la ilaha ula, dan bukan juga kepada orang-orang munafik, orang kufur. Maka wa may yudlilahu falan tajid lahu sabila, maka barang siapa yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali dia tidak akan mendapatkan ya baginya jalan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya di antara sifat ya orang-orang munafik ini bahwasanya mereka itu sedikit sekali mereka itu mempunyai rasa malu. Kemudian lisan atau lidah-lidah mereka itu lancang. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad ya'lamu Allahul mu'awwifina minkum." Sesungguhnya Allah ya, sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi minkum di antara kalian. "Wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina." Ya, yang mereka berkata kepada sahabat-sahabat mereka, halumma ilaina, mari bersama kami. Wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila, maka yang hanya datang kepada mereka itu ya, mereka hanya datang sedikit sekali, sebentar saja mereka datang. Ashihatan 'alaikum, mereka kikir ya atas kalian mereka. Fa idza ja' al-khauf, maka apabila datang takut, rasa takut, ra'aitahum yanzuruna ilaik, maka kamu akan melihat mereka, yanzuruna ilaik, mereka akan melihat kepada kamu, mereka akan memperhatikan kamu. Taduru a'yunahum, ya, mata mereka terbolak-balik. Kalladhi yukhsha 'alaihi minal maut, ya seperti orang pingsan yang mau mati. Fa idza dhahaba al-khauf, maka tatkala ya rasa takut mereka hilang, salakukum, mereka mencaci kalian dengan lidah-lidah, dengan lisan-lisan mereka dengan tajam. Asyihatan ala khair, mereka kikir ya, tidak mau melaksanakan kebaikan, ulaika lam yu'minu, mereka itulah orang-orang yang tidak beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ya beberapa sifat yang kita sebutkan, yaitu beberapa sifat orang-orang munafik. Ya, dan banyak sekali ya sifat-sifat orang-orang munafik ini, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin pada kesempatan kali ini ya dapat kita sampaikan, ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dihindarkan Allah subhanahu wa ta'ala daripada amalan, daripada perbuatan-perbuatan, atau daripada keyakinan-keyakinan orang-orang munafik ini. Dan kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, supaya kita dihindarkan daripada sifat-sifat orang-orang munafik ini. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kita menjadikan orang-orang selalu taat kepadanya, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dan marilah kita tutup dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sabar hang dimanapun Anda berada, demikianlah kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu Qudamah. Kali ini kita sampai ke pembatal tauhid yang ketiga, yaitu sifat munafik.